Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa sallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, yang dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat al-iman, yang mana dengan itu, dengan nikmat al-iman, kita bisa mempelajari agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita berada dalam episode yang kedua dalam masalah syubhat dan rudud, syubhat dan bantahannya, dan khususnya pada syubhat Syiah Ar-Rafidah Al-Itsnai Asyariyah. Pada episode yang pertama kita telah membahas tentang syubhat Syiah dalam masalah keadilan para sahabat secara umum. Sekarang insyaallah Subhanahu wa taala dalam episode yang kedua ini, sesi yang kedua ini, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan program acara ini. Yang di sini yang akan kita bahas, pertama yang harus kita ketahui bahwasanya para pencela keadilan sahabat, orang-orang yang yat'anun fis sahabat, orang yang mencela para sahabat, itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, orang yang mencela sahabat gara-gara terkena syubhat. Orang yang mencela para sahabat gara-gara terkena syubhat, itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka memiliki tujuan untuk apa? Menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, karena syubhat, maka ketahuilah para ikhwah bahwasanya syubhat memang ngeri akibatnya. Dia bisa berpengaruh ke dalam masalah hati. Banyak para saudara-saudara kita mungkin yang mencari-cari syubhat padahal ilmunya masih dangkal, sudah berani mencari-cari syubhat yang katanya untuk membantahnya, padahal bisa jadi dia yang kemakan syubhat kalau tidak memiliki ilmu yang cukup. Jadi hati-hati dengan syubhat, jangan kita mencari-cari syubhat kalau kita mengetahui bahwasanya ilmu kita masih dangkal. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aktsaru a'immatis salaf yarawna anna hadhihi al-qulub dha'ifatun wa syubah khattafatun. Kebanyakan para a'immah salaf, ulama-ulama salaf, yarawna, mereka berpandang, mereka melihat bahwasanya anna hadhihi al-qulub dha'ifatun, bahwasanya hati ini itu lemah. Wa syubah khattafa, sedangkan syubhat itu berkobar kuat. Jadi hati-hati dengan syubhat kalau ternyata 99% kita akan terkena, apa? Syubhat, dan akhirnya sesat. Hati-hati, banyak yang sudah kemakan syubhat dan akhirnya mereka meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena syubhat. Itu yang pertama. Orang yang terkena syubhat maka tidak kita hukumi dengan kafir, tidak kita hukumi dengan zindik, tidak kita hukumi dengan munafik. Dia mungkin terkena syubhat karena membaca, atau ada seorang yang meragukannya dari ulama yang jelek, ulama su, ataupun dari sahabatnya, sahabat su, bisa jadi. Nah, itu kita hukumi dengan juhal. Biasanya mereka lah orang-orang awam Syiah. Adapun yang kedua, mereka memiliki tujuan untuk menghancurkan agama, maka ini dihukumi dengan kufar. Mereka sudah tahu ilmunya, mereka membangkang, tetapi mereka dengan tujuan untuk menjatuhkan agama Allah, mereka menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa melihat bahwasanya orang yang mencela sahabat karena tujuan, mereka mengetahui ilmunya, ada tujuannya untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini mereka dihukumi dengan kufar. Ulama-ulama Syiah diantaranya Ali Al-Qurani, ulama-ulama zaman sekarang Yasir Al-Habib, semua Al-Husain Asy-Syirazi, mereka ingin menghancurkan agama Allah pada asalnya. Mereka memiliki tujuan untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu mereka, kalau mereka menghancurkan agama Allah secara langsung, itu tidaklah mungkin. Jadi mereka mencari jalan lain untuk mencela agama, menghancurkan agama dengan mencela para sahabat. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata tentang masalah keadilan sahabat orang yang mencela ta'an fi as-sahabah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yantakisu fi ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika engkau mengetahui bahwasanya ada seorang yang takisu fi ashabi Nabi sallallahu, mereka itu mencela keadilan para sahabat, maka apa fa'lam annahu zindiq, kata Abu Hatim Ar-Razi, maka ketahuilah bahwasanya ada orang zindiq, orang munafik. Jadi kalau dia orang yang terkena syubhat pertama dan orang yang mengetahui ilmunya, lalu mereka memiliki tujuan untuk menghancurkan agama, disitulah dinyatakan bahwasanya mereka adalah zindiq. Akan tapi kalau terkena syubhat, mereka adalah orang awam, biasanya dihukumin kan juhal. Jadi awam asy-syi'ah juhal wa ulama uhum kufar. Orang-orang awam syi'ah itu ada orang juhal, orang jahil, dan orang-orang ulamanya adalah kufar, mereka adalah orang kafir. Kemudian firaq alladzina yat'anuna fi ashabi Nabi sallam al-arba'at aqsam. Firqah-firqah yang mencela para sahabat itu umumannya 4 firqah. Pertama Asy'ah Ar-Rafidah, kemudian Al-Khawarij, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian An-Nawasib. Asy'ah Ar-Rafidah itu mencela banyak para sahabat, jullus sahabat. Kebanyakan para sahabat itu dihina oleh Asy'ah Ar-Rafidah. Kebanyakan para sahabat itu dihina oleh oleh para Syiah Ar-Rafidah. Adapun yang kedua Al-Khawarij. Al-Khawarij mereka mencela para sahabat yang ikut dalam fitnah. Dan Al-Mu'tazilah mereka mengatakan orang yang ikut dalam masalah fitnah dari Mauki'ul Jamal, Siffin, itu mereka mengatakan kan fasik, mereka adalah fusat, mereka adalah orang-orang fasik. Para sahabat yang ikut masalah Mauki'ul Jamal ataupun Siffin, mereka adalah fusat karena mereka masuk dalam apa, dalam Al-Kabirah. Dan sedangkan orang-orang Al-Mu'tazilah itu satu perkataan dengan Khawarij, kecuali dalam masalah dunia mereka fi manjilatain baina manjilatain, dia tidak Islam dan tidak kafir, tidak Islam dan tidak kafir, tapi kalau di neraka, kalau di akhirat sama tempatnya, di mana mukhaladun finnar abada, khalidun mukhaladun finnari abada, sama dengan Khawarij. Itu yang mencela sahabat. Kemudian An-Nawasib ini orang yang mencela kerabat Nabi Muhammad SAW, dan diantaranya adalah khususnya masalah keluarga Ali bin Abi Thalib, itu adalah orang-orang Nawasib. Itu kelompok-kelompok yang mencela para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian syubhat mereka itu banyak sekali, yang diantaranya yang sudah kita bahas pada episode yang pertama, sesi yang pertama, di antaranya para sahabat melakukan maksiat, Ini sudah kita jelaskan dan bisa dilihat pada video yang rekaman sebelumnya. Mereka mencela sahabat karena apa, menjatuhkan keadilan sahabat karena para sahabat melakukan maksiat, di antara zina, as-sariqah mencuri, kemudian al-khiyana berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah kita jelaskan. Maka apa jawabnya? Dan sudah kita bahas juga bahwasanya para sahabat itu udul, akan tapi bukan maksum. Wala yalzam minal adalati al-ismah, dan keadilan itu tidak mewajibkan untuk ismah, maksum. Bukan berarti orang yang adil itu harus maksum, enggak. Para sahabat ridwanullahi taala alaihi, mereka ala udul, akan tapi bukan maksumin. Bukan para nabi mereka, para sahabat. Para sahabat adalah membasyar, manusia biasa melakukan kesalahan, perlu Bani Adam, termasuk Bani Adam, khata, mereka melakukan kesalahan, bukan mereka lah maksum, enggak. Jadi mungkin bisa jadi mereka lah berzina, para sahabat, terus sama melakukan syarikah, khianat, dan kita sudah bahas tentang masalah adalah yang di episode yang lalu. Kita silakan kembali pada rekaman sebelumnya, episode yang pertama. Kemudian para sahabat ada yang munafik, itu syubhat yang kedua secara umum. Ini sudah juga sudah kita bahas bahwasanya kalau dikatakan para sahabat adalah munafik, maka ketahuilah bahwa ta'rif as-sahabi itu apa? Man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pengertian sahabat adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dalik. Barang siapa yang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata ala dalik, dan dia meninggal wafat di atas keimanan tersebut. Sehingga orang yang munafik itu apakah termasuk sahabat? Enggak, karena orang munafik enggak beriman kepada Nabi, dia munafik. Sedangkan orang sahabi itu apa? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka enggak bisa dikatakan bahwasanya di antara para sahabat ada yang munafik. Enggak, munafik-munafik, sahabat-sahabat. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, apakah sahabat? Enggak, karena dia munafik. Akan tapi dia hidup bersama para sahabat, akan tapi dia munafik. Itu syubhat yang kedua, dan bisa dibalik, apa, dilihat di rekaman sebelumnya. Kemudian menginginkan apa? Satu manzilah. Bahwasanya para sahabat itu harus satu manzilah. Udul, para sahabat adil, berarti semua harus adil. Enggak mungkin. Para sahabat satu adil, dan sahabat yang lain bisa jadi di atas mereka. Mereka apa? Tingkatannya itu berbeda-beda para sahabat. Yang paling utama Abu Bakar dan seterusnya, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Bertingkat-tingkat, kenapa? Gak mungkin para sahabat satu tingkatan, sedangkan para rasul bertingkat-tingkat. Itu sudah kita bahas juga dalam rekaman sebelumnya. Apa kata Allah? Tidkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu kita utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Rasul saja di bertingkat-tingkat keutamannya, apalagi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi gak bisa kita satukan mereka satu manzilah. Nah, setelah kita bahas ini syubhat secara umum, maka datanglah syubhat-syubhat mereka secara khusus. Mereka ambil dari dalil-dalil dari kitab sunni, dari kitab ahlu sunnah. Nah, sekarang insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kita bahas. Pertama, syubhat khusus. Mereka ambil dari riwayat al-imam al-Bukhari. Bahwasanya di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW ada orang yang murtad. Itu mereka ambil dari kitab ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi fayuhallauna anil haud. Akan ada satu kelompok pada hari kiamat, mereka melewatiku, mereka dari sahabatku, fayuhallauna, mereka dihalangi, dicegah dari al haud, dari telaga. Maka aku mengatakan, kata Nabi, fa'akul, maka aku katakan, ya Rab ashabi, wahai Rab, mereka adalah sahabatku. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'akul, innaka la ilma laka bidalik. Sesungguhnya kamu enggak tahu apa yang mereka lakukan. Bima ahdathu ba'dak, innahu murtaddu ba'dakal qahqara. Innahu murtaddu ala adbarihimul qahqara. Apa kata Allah? Enggak. engkau tidak mengetahui bahwasanya mereka apa? Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu. Sesungguhnya mereka murtad kembali kepada ajaran mereka, mundur. Itu mereka. Jadi apa kata para Syiah ini? Di sini sangat jelas bahwasanya tekel Nabi mengatakan innahum ashabi ya rab ashabi. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ashabi, mereka adalah sahabatku. Apa kata Allah? Innahum murtaddu ba'daka ala adbari mulqahqara. Innahum murtaddu innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak. Engkau enggak mengetahui apa yang dilakukan sahabatmu setelahmu. Innahum murtaddu, mereka adalah murtad. Nah, di sini Syiah menyatakan bahwasanya di antara para sahabat Nabi ada yang murtad. Di sini menunjukkan bahwa saya tidak, mereka tidak semua adil, tidak semua adil. Maka bagaimana jawabnya? Kita jawab dari berbagai wujuh, banyak segi. Kita bisa jawab ini dari berbagai segi. Perlu ketahui bahwasanya yang dimaksud oleh sabda Nabi ashabi, jadi para sahabat siapa? Munafik, orang-orang munafik, bukan sahabat Nabi, munafik. Kenapa? Karena munafik itu ada dua bagian. Munafik ada dua bagian. Munafik yang Rasulullah SAW ketahui namanya, dirinya, bentuk badannya. Yang bagian kedua Rasul tidak ketahui bahwa dia orang munafik, nggak tahu Rasul. Dia munafik tapi Rasul nggak tahu. Nah, dia pikir Nabi Muhammad SAW dia adalah sahabat Nabi, padahal bukan. Maka apa kata Allah? Buktinya apa? Apa dalilnya? Apa kata Allah? Famimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamun nahnu na'lamuhu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, famimman haulakum minal a'rabi munafiqun, dan di antara kalian dan di antara kamu wahai Nabi Muhammad terdapat orang-orang a'rab munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik. Amin ahli Madinah timaradu ala nifaq la ta'lamuhum. Dan di antara ahli Madinah, penduduk Madinah, terdapat orang yang keras nifaknya. Sangat sangat parah nifaknya, kemunafikannya. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui wahai Nabi Muhammad, sedangkan kami mengetahui mereka. Nah, di sini bukti bahwasanya ada munafik, ada yang Allah, ada yang Rasul ketahui, ada yang Rasul tidak ketahui. Nah, yang dalam hadis ini ashabi ya Rabb ashabi, apakah mereka maksudnya sahabat? Enggak. Itu Nabi kira mereka sahabat Nabi, sedangkan mereka akan tapi mereka munafik, enggak tahu Rasulullah SAW. Jadi dikira ashabi, bukan berarti itu adalah sahabat Nabi. Enggak. Jadi itu menunjukkan bahwasanya di antara para sahabat Nabi ada yang Nabi ketahui, ada yang di antara orang-orang munafik ada yang Nabi Muhammad SAW ketahui dan ada yang tidak. Kemudian secara ta'rif kita bisa membantah mereka. Secara ta'rif, secara pengertian sahabat, apa pengertian sahabat? Sahabat mata ala dhalik, mereka wafat di atas keimanan. Orang yang menemui Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat di atas keimanan kepada Nabi. Sedangkan orang-orang murtad, innahu murtad tu ba'dakal fakhara ala adbari mul fakhara. Apakah pengertian itu masuk ke dalam ta'rif sahabat? Enggak. Ini kita bisa bantu dari situ. Orang murtad bukan dari sahabat Nabi. Adapun dikatakan kalaupun mereka memaksa, sangat sangat memaksa ingin mengatakan bahwa saya itu maksudnya sahabat Nabi, sahabat as-sahabah, ashab. Kalaupun mereka memaksa-maksa sekali, ya kita anggaplah, ya anggap, kita terimalah apa mereka, hujah mereka. Maka kita katakan suhbah di sini suhbah lugawi ya, secara bahasa bukan suhbah maknawi ya. Orang yang pernah berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW itu kalau mereka paksakan ya, secara apa tadi, secara dua bantahan tadi sudah tidak masuk akal sebenarnya. Tapi kalau misal kita terimalah ujian mereka, maka yang ketiga kita katakan maksudnya itu adalah suhbah lugawi ya, bukan suhbah istilahiyah. Suhbah lugawi ya pak, mereka yang pertama bertemu kepada Nabi sudah selesai suhbah. Al-suhbah logawiyah. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Umar bin Khattab marah ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mengatakan apa, la yukhrijanna a'azz min hal adal, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Maka apa kata Umar bin Khattab dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya Rasulullah, da'ni aktul hadal munafik, ya Rasulullah, biarkan aku untuk membunuh munafik ini. Dalam sebuah riwayat, da'ni aktul hadal khubith, orang yang buruk, orang yang keji ini. Kata Umar, ingin membunuh apa? Si Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Rasulullah? Da'hu lai tahaddathun nas anna Muhammadan yaktulu ashabah. Da'hu, tinggalkan dia, biarkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan bunuh. Apa? Kata Rasul, sebabnya kenapa? La yatahaddatsun nas, jangan sampai manusia itu memiliki pembicaraan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa, membunuh sahabatnya. Nah, sini sangat jelas bahwa itu adalah secara lugawiyah. Ya. Kalau kita nyatakan bahwa Abdullah bin Ubay, apakah dengan hadis ini Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sahabat Nabi? Enggak. Sama dengan hadis tersebut dari awal. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala adalah mafhum. Kemudian yang terakhir, yang rudut, yang not keempat, yang buat segi keempat kita membantah hadis apa syubhat mereka dari hadis ini. Seandainya kan orang-orang Syiah menyatakan bahwa saya Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat lainnya mereka kufar, mereka murtad gara-gara hadis ini. Maka kita tak, bagaimana jika Khawarij datang kepada mereka, kepada orang Syiah? Khawarij mencela Ali bin Abi Thalib dengan hadis ini. Innahum irtaddu ala al-barihim al-qahqara, dengan hadis ini. Apa tatkala Khawarij menyatakan Ali bin Abi Thalib murtad dengan hadis ini, apa yang akan menjawab oleh Syiah Rafidhah? Tentu mereka akan diam. Kenapa mereka memasukkan Abu Bakar, Umar, Utsman, atau meninggalkan Ali dalam hadis ini? Kan sama-sama mereka apa? Sahabat. Kalau mereka dinyatakan sahabat, kalau misalnya yang dalam hadis ini adalah sahabat, kenapa Abu Bakar memasukkan ke dalam hadis ini, Umar, Utsman, tapi Ali tidak? Itu namanya apa? Sandar ganda. Tidak mungkin. Jadi di situ. Jadi empat bantahan ini sudah kita tahu. Yang pertama adalah bahwasanya mereka lah munafik. Yang kedua tidak bisa nyatakan sahabat. Sedangkan munafik ada dua. Itu yang dipikiran Nabi Muhammad. Munafik adalah sahabat Nabi. Enggak tahu, karena Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya yang mengetahui ghaib hanyalah Allah. Yang mengetahui hati manusia hanyalah Allah. Kemudian bantahan yang kedua tadi apa? Mereka ala murtad, tak masuk dalam ta'rif sahabi. Kemudian yang ketiga secara lugawiyah. Kemudian yang keempat bagaimana kalau Khawarij datang. Kemudian syubhat yang kedua, dalam sebuah ayat. Ini syubhat yang kedua, bantahan mereka secara khusus. Kalau kita menyatakan bahwa para sahabat Nabi adalah udul, mereka adalah orang-orang yang adil, apa kata para Syiah Rafidhah? Enggak. Apa kalau kita mengatakan bahwasanya para sahabat adil, kita dalilnya apa? Salah satunya ayat Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffari rahmaa'u bainahum, dan seterusnya. Muhammadlah Rasulullah dan orang yang bersamanya, dan orang yang beriman bersamanya apa? Asyiddaa 'alal kuffar, mereka kalah sama orang kuffar, rahmaa'u bainahum, maka tapi mereka saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujadan, engkau melihat mereka ruku sujud, ya butabuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Simahum fi wujuhi min athari sujud, tanda mereka terlihat apa dari bekas sujud, dan seterusnya. Ketika kita nyatakan mereka bahwa para sahabat adalah udul dengan hadis ini, apa kata para Syiah? Enggak bisa, kata para Syiah. Tidak semua para sahabat itu udul dengan ayat ini. Apa kata kata Allah dalam akhir ayat? Dalam akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam akhir ayat Muhammad Rasulullah walladzina ma'a syiddah 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum sujudan rukan sujud minta wala pada min Allah radhiyallahu anhu mau ke ujungnya dan seterusnya. Bahkan ada wa'adallahu alladzina amanu wa amilu salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya akhir ayat. Ayat awal ayat Muhammad Rasulullah memuji. Dan akhir ayat apa kata Allah? Wa'adallahu alladzina amanu wa amilu salihat minhum ajran 'azima. Allah Subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh di antara mereka minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ampunan dan pahala yang besar. Di sini mereka menyatakan bahwasanya tidak semua para sahabat itu udul. Karena kenapa? Allah menyatakan minhum, di antara mereka hanya sebagian saja. Kata Syi'ar Rafidhah. Ya, berarti sebagian lain enggak. Nah, bagaimana kita membantahnya? Di sini kita membantahnya dari juga bisa beberapa segi. Pertama, di sini adalah minhum. Apakah mereka para Syiah ingin menjatuhkan sahabat Nabi minhum dari apa? At-tabi'in. Mereka nyatakan min tabi'iyah. Sebagian maksudnya. Apakah benar? Enggak. Min yang dalam ayat ini minhum atau nazima maksudnya apa? Min apa? Tajnisiyah. Min jenis. Maksudnya apa? Min jinsihim wa amsalihim. Wa 'alallahu alladziina amanu wa 'amilu shalihati min ajnasihim min jinsihim min amsalihim. Maksudnya kan ajran 'azima. Bukan min at-tabi'in. Enggak. Akan tapi apa? Min tajnisiyah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang beriman dan orang yang beramal saleh dari orang seperti mereka. Nah, seperti itu. Jadi mau sahabat semua masuk. Min amsalihim maghfiratun ajran 'azima. Orang seperti mereka dan orang yang dari jenis mereka apa? Maghfiratun ajran 'azima. Contohnya min ini tidak semua tabi'in contohnya. Maksudnya Nabi ada minta jenis ya. Contohnya apa? Sajitan ibu Fajitan ibu rinci samina awsan ujitan ibu kau lazur. Allah Subhanahu wa taala. Sini sangat jelas bahwasanya ayat di sini untuk minta jenisnya bukan minta tabi'iyya. Coba kita lihat. Wa fajtanibu rijis dan jauhkanlah yang keji minal authan. Fajtanibu qaul azur dan jauhilah sebagian patung apa seperti itu maknanya kemudian sembahlah sebagian patung lain. Kalau kita nyatakan fajtanibu arjisa minal authan dan jauhkanlah sebagian patung. Apakah seperti itu sebagian patung? Allah nyatakan aku tapi dan sembahlah patung lain. Enggak. Maksudnya apa? Fajtanibu min jinsil authan, jauhkanlah yang sejenis authan. Yang patung. Jadi semua patung masuk dan sejenisnya juga masuk. Hilangkan. Bukan berarti Allah menyatakan sembahlah sebagian patung dan tinggalkan sebagian patung dan sembahlah sebagian patung. Enggak. Berarti bukan min tabi'in, tapi untuk min tajenis. Di sini kita bisa nyatakan si ayat ini hanya mencari-cari akal saja. Kemudian dari secara makna itu nggak pas. Kalau orang mengetahui bahasa Arab itu nggak lucu. Kenapa? Dalam ayat awal Allah katakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffari rahimahu bainahum tarahum rukan sujudan sampai akhir ayat. Allah puji itu dan apa sifat mereka termaktub dalam Taurat dan Injil. Allah puji mereka dalam awal ayat seluruhnya dan akhirnya hanya sebagian. Mungkin secara makna enggak la yastaqim al makna. Secara makna itu enggak pas. Enggak mungkin Al-Qur'an seperti ini. Itu hanya mereka saja para si ayat mencari-cari alasan. Jadi secara makna itu enggak pas, itu bantahan yang kedua. Secara makna enggak pas, kemudian yang pertama itu jin amin ya untuk tajinisia, kemudian untuk apa? Untuk secara makna itu enggak pas. Kemudian cubaan mereka yang ketiga, mereka membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah besar. Mereka membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah besar. Tatkala itu dalam masalah Umrah Al-Hudaybiyah. Tatkala itu mereka dihalangi oleh orang-orang kufar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Untuk halab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk halab, akan tapi para sahabat enggak mau, para sahabat menolak. Para sahabat enggak menolak. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kala itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Untuk potong rambut halab. Para sahabat nggak ada yang mau, satu pun nggak ada yang mau. Nah, di sini si Ahmad mencari kesalahan. Bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu membuat Nabi Muhammad SAW itu marah, marah besar. Sampai akhirnya para apa? Nabi Muhammad SAW itu masuk dalam apa? Masuk ke tempat Ummu Salamah, menyatakan bahwa saya mewajah marah. Habis itu Ummu Salamah bertanya, kenapa kau marah wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebabnya, kalau mereka tidak mau apa mencukur, sedangkan aku memberitahu mereka bercukur. Maka bagaimana jawabnya? Ketika itu Rasulullah SAW menyatakan, kumu tanharifu summahlaku, bangunlah, kemudian apa? Kemudian sembelihlah, kemudian apa? Cukurlah. Enggak ada yang apa? Dan berikutnya maqama minhum ahad, maqama minhum rajul. Enggak ada yang bangun, enggak ada yang melakukan. Satu pun enggak ada. Nah, di sini mereka mencela para sahabat Nabi Muhammad sallam. Wallahi maqama minhum rajul hatta qala dzalika 3 marrat, 3 kali Rasulullah memerintahkan untuk apa? Kumu fanharu thumma apa? Thumma halaku. 3 kali Rasulullah sallam menyatakan seperti itu, enggak ada apa? Maqama minhum ahad. Enggak ada yang bangun satu pun. Balik Rasulullah SAW menyatakannya 3 kali. Falam yakum minhum ahadun fadakhala ala Ummi Salamah fadakhara laha ma laki minan nas. Maka mereka Rasulullah SAW masuk kepada Ummu Salamah, kemudian menyebutkan sebabnya. Faqalat Ummu Salamah, ya Nabi Allah. Maka Ummu Salamah menyatakan, berkata, ya wahai Nabi Allah, atuhibbu dzalik, apakah engkau ingin perintahmu untuk dilaksanakan? Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Ummu Salamah? Ukhruj, keluarlah wahai Rasul. Kemudian apa? Ini Ummu Salamah memberikan saran, ukhruj wahai Rasulullah, keluarlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa la tukallim ahadan, jangan engkau berbicara kepada seorang pun, jangan la tukallim ahadan, jangan engkau berbicara kepada orang satu pun, walau satu kalimat minhum kalimatan, jangan la tukallim ahadan minhum kalimatan, jangan engkau berbicara dengan satu kalimat pun kepada mereka, jangan. Hatta tanharbut naka, sampai engkau menyembelih sembelihanmu, tad'u haliku kafayahiku ka, dan engkau memerintahkan orang yang mencukurmu, dan dia mencukurmu. Fakhraja falam yukallim ahad minhum, maka Rasulullah SAW keluar dan Rasulullah enggak berbicara kepada satu pun. Kemudian apa? Hatta fa'ala dzalika nahara budnahu, sampai Rasulullah SAW itu menyembelih sembelihnya, wada'a halikahu fahalakahu, dan memerintahkan orang apa pencukurin Nabi, maka dicukurlah Nabi. Kalau marah audar kamu, tatkala mereka Rasulullah SAW bangun melakukan hal tersebut, mereka semua melakukan hal tersebut, apa yang sama dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka apa menyembelih, dan mereka apa satu sama lain saling mencukur. Nah, di sini para Syiah mengatakan ini apa, para sahabat itu membuat Nabi marah, sampai nggak ada satu pun yang bangun, nggak ada yang melakukan, sampai Nabi marah. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya yang pertama, di sini bukan berarti maksudnya para sahabat Nabi itu ingin bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, ingin membangkang kepada, enggak. Terkala itu mereka dikepung dan mereka menunggu siapa tahu ada pendapat lain, bukan langsung halak, mungkin bisa pergi ke apa umroh gitu, atau menunggu wahyu. Itu maksudnya apa? Bukan berarti mereka ingin membangkang pada asalnya, kan? Tapi bisa jadi ada pendapat Nabi Muhammad SAW yang baru, jadi mereka menunggu, atau mereka menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mereka enggak membangkang itu apa? Tatkala Nabi keluar, Nabi mencukur, Nabi menyembelih, apakah ada membangkang? Enggak. Berarti ya sudah, itu pendapat terakhir Rasulullah SAW. Pendapat yang pasti dari Rasulullah SAW. Ya udah, mereka tatkala mereka melihat Nabi SAW mencukur, mereka menyembelih, mereka langsung melakukan. Jadi membuktikan bahwa para sahabat lah yang sebaliknya, bukan mereka, mereka bukan membangkang, tapi sebaliknya mereka melakukan perintah Nabi Muhammad SAW langsung. Kalau melihat Nabi seperti itu, langsung mereka cukur dan sembelih. Jadi di situ bukti bahwasanya mereka hanya mencari-cari kesalahan. Para sahabat bukan berarti membangkang, tapi menunggu pendapat lain. Siapa tahu ada pendapat dari salam yang lain, ataupun mereka menunggu wahyu. Karena ketika itu mereka dalam keadaan yang sempit. Kemudian bukti yang lain, surat Al-Fath itu turun dalam masa tatkala itu Al-Hudaybiyah. Tatkala itu turunlah ayat surat Al-Fath. Di antara apa? Radhiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Itu pujian mereka, pujian Allah SWT terhadap mereka. Apakah mungkin mereka bermaksud kemudian Allah puji? Gak mungkin. Berarti mereka gak membangkang pada asalnya. Mereka menerima perintah Rasulullah SAW. Mungkin apa? Allah SWT ridho kepada mereka. Kemudian ayat lain, Muhammad dan Rasulullah waladzina ma'a asyidda al-kufar rahama bainahum, itu juga turun dalam masalah dalam Hudaybiyah. Apakah mungkin? Enggak, mustahil. Jadi itu hanya dicari-cari oleh si antum dengan para sahabat, sedangkan para sahabat itu adalah udul. Bukti Allah Subhanahu wa taala puji mereka ketika itu. Kemudian tatkala mereka menyatakan bahwa mereka mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan hadis ini, ketahuilah bahwa si Ali bin Abi Thalib itu dalam sahabat juga ada di situ. Ali bin Abi Thalib, justru Ali bin Abi Thalib yang menulis Sulh al-Hudaybiyah. Ada Nabi Thalib menulisnya. Ini membuktikan siapa? Kenapa mereka mau masukkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat lainnya, kemudian mereka mengunculkan Ali, mereka istifta'kan Ali, mereka mengecualikan Ali bin Abi Thalib? Enggak, sedangkan Ali bin Abi Thalib ada di situ, dan bahkan Ali bin Abi Thalib yang menulisnya. Ali bin Abi Thalib yang menulisnya. Kalau mereka menyatakan enggak ada satupun para sahabat yang melakukan untuk halat, untuk mencukur, Ali termasuk dari mereka. Kenapa? Maqama minhum rajul. Satupun orang enggak melakukan halat. Ali bin Abi Thalib termasuk situ. Kenapa mereka mengistihtakan Ali sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman mereka masukkan? Itu adalah suatu kemustahilan. Tanya mereka mencari-cari saja. Jadi ini kita bisa mengetahui bahwasanya mereka mencari-cari. Bahkan Ali lebih parah daripada Abu Bakar, Umar dan selainnya. Dan para sahabat lainnya. Kenapa? Tatkala itu Ali bin Abi Thalib yang menulis Sulh al-Hudaybiyah, seandainya itu dinyatakan bahwa mereka membangkang, dalam hal itu mereka dinyatakan membangkang, bermaksiat. Tatkala itu Ali bin Abi Thalib itu menuliskan Sulh al-Hudaybiyah. Ali bin Abi Thalib menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Suhail bin Amr? Uktub ma kataba aba'u. Tulislah apa yang dituliskan oleh buit-buitmu. Apa? Bismikallahumma, enggak boleh nulis Bismillahirrahmanirrahim. Dihapus oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menulis apa? Hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah wa Suhaib bin Amr. Inilah apa yang dia apa? Yang disepakati dan disunah oleh Rasul Muhammad Rasulullah dan Suhaib bin Amr. Apa kata Suhail bin Amr, lau alimna annahu Rasulullah ma qatalna umhuha. Kalau kami mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kami enggak akan mungkin perangi dia. Maka hapuslah Rasulullah ini. Kata-kata Rasulullah ini hapus. Kalimat Rasulullah ini hapus. Jadi Muhammad saja. Tulis Muhammad bin Abdullah, sama sebagaimana Suhail bin Amr. Kenapa, Pak? Apakah Ali bin Abi Thalib mau? Enggak. Bahkan ketika itu Rasulullah memerintahkan ya Ali, hapus ya Ali. Tapi Ali enggak mau. Apakah sih justru Ali membangkang dua kali, seandainya itu dikatakan membangkang. Ali enggak mau. Akhirnya apa? Famasah Rasulullah biyadihi, maka Rasulullah yang menghapusnya dengan tangannya. Dan seandainya itu dikatakan membangkang, itu Ali lebih parah dari yang lainnya. Akan tapi apakah itu membangkang? Enggak. Rasulullah Ali bin Abi Thalib ingin mengangkat derajatnya Rasulullah SAW, enggak mau dihinakan oleh para kufar. Ini ingin mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bantahannya. Ali ada di situ. Kalau maqama minhum rajul apa enggak bangun satupun enggak ada yang melakukan, Ali termasuk. Kemudian dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menuliskan apa? Apa untuk menghapusnya? Ali enggak mau dalam masalah surah Al-Hudaybiyah. Jadi mungkin yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan dalam masalah syubhat dan hudud ini ke episode yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.